Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Malam hari ini kita akan lanjutkan serial kajian syarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 139 bait 46 sampai 48 halaman 188. Nah, kita mulai dengan membaca matan. Nah, di pekan depan kita akan berikan giliran baca untuk akhirawan. Enggak, jangan sekarang. Nah, ya Mas Ahmad, sini Mas Ahmad. Qala al-mu'allif rahimahullah al-muqaddimatu Qala Muhammadun huwa ibn Malik ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan 'ala an-nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa wa astainu wa fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqribul aqsa bil lafdi mujazin wa tabsutul ba'la bi waqtin munjazi wa taqtadi ridam bi khairi suhti fa ikatan alfiyah tabni mu'ti wahwa bisabkin ha'isun taftila mustawjibun sana'iyal jamila wawaw yakti bihi batin wafirah liwalahu fida rojatil akhirah al-kalamu wa ma yata'allafu minhu kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun mafi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawnu'am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am iljari watan mini wanita wa alwa musnatin liismi tam yizun hasol Bita fa'al tawa'atat wa yafa'ali wa nuni akbilan na fi'lun yanjali siwahum al-harfu kahl wa fi'walam fi'lun mudorion yali lam kayasam wa madiyal af'ali bita midwasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wasmun nahfusah wa hayyahal al-mu'rabu wa mabni wal ismu minhu mu'rabun wa mabni lishabahi minal hurufi mudni kashabihil wad'i fismai ciktana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniya batinanil fi'li pilat asurin wa kaftikorin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabail harfi ka ardi wa suma wa fi'lu amrin mudiyum wa fi'lu amrin wa mudiyim buniya wa arubu mudari an in ariya minuni tawqidin mubashirin wa minuni inasin kaya ru'na manfutin wa kulu harfu wa kulu harfin mustahikul lil pina wal aslu fil mabniyi an yusakkana wa min hudufatin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsahi wasakinu kam wa rafa wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwulan ahaba wal ismu qad khusisa bil jari kama qad khusisa bil fi'lu bi ayyin jazima warfa bi dhammi wasiban na fatham wajur kasrun ka dhikrun wa yabdahu yasur wajim bi taskin wa khairu ma dhukir ya nupuna uca ahu bani nambir warfa bi wawi wasiban na bil alif wajrun biya ima minal asma asif min dhaqadu isubatan abana walfam wa haithul min humin hubana apun akhun hamun kada kawahan wa nang sufi hadal akhiri asan wa fi abin wa taliyah yanduru wa qasruha min naqsihin na ashharu wa saltu dal i'rabi an yudafna la liya kaja'ahu abi kada bila bil alif irfa'il musanna wa kila bi mutmari mudafa musila bil alif irfa'il musanna wa kila idha bi mutmari mudafa musila kiltal kada kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhlufu liya fi jami'i hal alif jarra wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa bi wawi wa bi yajru war warwa warfa bi wawi wa bi yajru wansi bi salima jami'i amirin wa mudni bi wa shibhi zaini wa bi yashruna wa babu ulhika wa ahluna ulu wa ala mu'iliyuna wa arudu shadha wa sinuna wa babu wa mislahina qad yarid dal babu wa huwa inda qawmin yattarid wa nuna majmu'i wa ma bihil tahaqqa faftah wa qul lamam bi kasri nataqa wa nunu ma sunyal wa mulhaq bih bi aksi wa nunu ma sunyal wa mulhaq bih bi aksi da kastamaluhu fantabih wa ma bi ta wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma kada ulat walladhi isman qad jumil ka adriatin fi za aidun qubil wa curwa bil fathati ma la yunsarif ma lam yudaf aw yakubada al rotif wa ja'ali nahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa hadfuha lil jazmi wa nasbi simah kalam takuni li tarumi matlama wa simamu wa sami wa sami mu'tala minal asma ima kal mustafa wal murtaki makarima wal awwal li'rabu fi kutiro jami'un huwa huwa alladhi qad kusiro wa sani mangkusu wa nasbuhu zuhar wa raf'unhu yunwa kada aidan yujar kita ulangi lagi. Naam. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم المقادمة قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا للنبي المصطفى وآل المستقبلين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير السخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يكذب بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها قلم قد يم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتد ويفعل والنون والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم النحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لسبع من الحروف مدنك شبه الودي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارع إن عريا من نون توكيد مبشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث وساكنك ورفع ونسبة على إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر قسرا كذكر الله عبده يسر والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبي كذا أتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إلى بمدمر مضافا وسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف ليا في جميعها الألف جر ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسبي سالما جميع عامر ومذنب وشبيدين وبه عشرون وباب الحق والأهلون أول وعالمون عليون وأراضون شد والسنون وبابه ومثل وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما ثني والملحق به بأقص ذاك استعمله فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب ما كذا أولى والذي اسما قد جعل كأدرعات وفيه كأدرعات في إذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكون بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم ونسمي سمه كلم تكوني لترومي مدلمه وسمي معتلا من الأسماء ما المصطفى والمرتقي ومكارمة والأول العراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوس ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. نعم. Kita sampai di sini tentang di halaman 188. Sebelumnya kita membahas tentang apa, Mas? Tentang mu'tal. Ya. Ini kita membahas tentang wasami mu'talan minal asma ma kal mustafa wal murtaqi makarima. Fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad khusira. والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. Ini kemarin kita bahas tentang bait 46 sampai 48. Di mana bait 46 48 ini berkaitan dengan apa, Mas? Berkaitan dengan masih berkaitan dengan mu'tal. Huruf illah. Ya. Kemarin ada ilal yang 9. Apa Pak Hadi? Syairnya. Jin lagi. Azin lagi. Ayo, Hasan, Allahumma barik. Isma wa zin za. Bukan wa yin. Berulang kali kok wajin terus. Isma wa zin adilan. Anis. Anis. Ya. Bima'rifatin. Terus. Ayo. Fal wasfu. Qad kamula. Nah. Dan. Ini tentang al-ilal lutis. Ilal itu ada 9. Nah, kita sudah bahas. Kemudian mamnu' minas sharaf. Kemudian sekarang mu'tal. Ya, kaitannya dengan mu'tal kemarin af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah. Nah, sekarang kaitannya dengan mu'tal. Ini masih berkaitan dengan apa, Mas? Mu'rab wa mabni. Makanya terakhir di situ membahas tentang berkaitan dengan nah. Jadi wasammi mu'talan, ya, kata-kata wasammi mu'talan, namakan mu'tal isim minal asma'ima. Ya, seperti apa? Mu'tal itu ketika Mustafa. Antum lihat Mustafa. Terakhirnya, ya, terakhirnya ini. Ini kalau misalnya anda tulis di sini mu'tal. Ini mu'tal. Mustafa murtaqi makarima. Ya. Mu'tal maksudnya di sini huruf ada cacatnya. Aiwa. Aiwa. Ya. Huruf ya apa? Ada alif, ya, dan waw. Itu kalau terakhirnya ada itu, maka dia mu'tal. Cacat. Isimnya itu cacat. Seperti apa? Mustafa. Murtaqi. Maka rima. Ya. Mustafa itu yang dipilih. Murtaqi itu yang naik. Maka rima. Ya. Maka rim. Ya. Artinya di sini makarima. Ya, makarima itu artinya yang mempunyai kelembutan, kebaikan, ya. Kemudian 47 fal awwalul i'rabu fihi quddira. Ya, fal awwal yang pertama dari i'rab itu fihi di dalamnya quddira. Quddira maksudnya ini dipersepsikan, ada takdirnya. Jami'uhu jamaknya. Wa huwal ladzi qad qusira. Di mana dia qad kusira, ya, dikasar, qad kusira, dikasarkan, ya. Wasani yang kedua mangkusun, yang kedua mangkus. Kenapa mangkus? Wa nasbuhu dhahar, karena nasabnya nampak jelas. Wa rafuhu yunwa, dan rafa'nya itu yunwa, ya. Artinya kalau misalnya tadi mangkus nasabnya jelas. Rafa'nya ini yunwa. Dikira-kira juga. Ya, yunwa maksudnya dikira-kira. Kada aidan yujar. Begitu juga dijarkan. Dijarkan. Nah, sekarang kita bahas. Kemarin wasami mu'talan sudah jelas. Antara mu'tal. Ya. Kana akhiru alifan. Waya'an wawan. Ya. Ini 1, 2, 3. Aiwa. Ini aiwanya di sini. Sony, Samsung, ya, dulu. Sekarang udah enggak ada. Merek itu udah tenggelam, Mas. Merek aiwa sudah tenggelam. Nah. Ya, ini kemarin sudah bahas. Nah, tentang huruf mu'tal itu. Fan mu'tal. Nah, kemudian terkadang di akhir alifan lazimatan. Nah, kalau di musanna tidak ada alif, kenapa? Karena itu harus lazimatan, harus ada terus. Sedangkan di musanna itu alif lazimatan hanya berlaku untuk rafa saja. Sedangkan di nasab dan jar itu tidak berlaku menjadi alif lazimatan. Alif yang harus ada di situ, Mas. Ya. Misalnya apa? Mas Selamatani. Ya. Mas Selamatani, Mas Dua Selamat. Nah, tapi kalau dalam keadaan nasab dan jar itu menjadi Selamataini. Ya, Selamataini. Maka dia tidak berlaku Selamatani, ya, Selamataini. Nah, kemudian ya lazimah. Ini juga keluar dari definisi ya lazimah itu adalah ketika di musanna dan jamak mudzakkar salim. Ini tidak berlaku. Kenapa, Mas? Ini hanya ketika di nasab dan jarnya saja. Sedangkan di rafa tidak. Ya, ini sudah kemarin kita bahas. Sekarang kita masuk wa qaluna maksurun ma qablaha. Dikasrahkan dengan apa yang sebelumnya. Kasrah dikasrahkan apa yang sebelumnya. احتراز من الياء التي لا يكسر ما قبلها مثل ضبي يا آخرها يا يا ضبي ماشي آخرها يا لكن ما قبلها غير مكسور ya harusnya kan kalau misalnya mengatakan kemarin kita bahas sama mas zaujati ya terakhirnya kan ya ya ya kalau misalnya di sini kata-kata kaitannya nah kalau misalnya katanya nah kalau misalnya yang harus dijaga di situ ya allati la yuksar maqablaha yang tidak dikasrahkan sebelumnya mislu dhab ya makanya di sini kayak kata-kata ya ihtirazun sebagai bentuk peringatan dari ya allati la yuksar yang tidak dikasrohkan ma qablaha kalau zaujati sebelum ya kan kasroh ya enggak ini harus kasroh tapi ini la yuksar ma qablaha tidak dikasrohkan sebelumnya contohnya dobyun dobyun akhiruha ya lakin ma qablaha ghairu maksurin akhirnya ya tapi dia tidak dikasrahkan sebelumnya fala yakunu mu'tallan maka ini bukan mu'tal ya misalnya kalau Pak Hadi had ya al hadyu ya ini mu'tal atau enggak bukan. Ya. Kalau misalnya misalnya misalnya HTV. HTV. Ini mu'tal atau enggak? Mu'tal. Ya. Sehingga ini fala yakunu mu'talan. Ini tidak mu'tal. Kalau dobyun itu bukan mu'tal. Hadyun tidak mu'tal. Tapi kalau hatifi, teleponku, HP-ku, maka itu mu'tal. Oleh hada, tadharu alaiha harakatu. Ya, oleh karena itu nampak padanya harakat. Fanaqulu hada dobyun. Waraitu dobyan, wa marartu bidobyin. Maka ini adalah dobyun. Waraitu dobyan, wa marartu bidobyin. Nah. Kata-kata di sini, kata-kata tentang mu'tal dan tidak, kalau dia itu lazim. Ya. Kayak kalau sama halnya, Abu Dhabi. Dhabi beda lagi. Ini dobyun, ya. Ya. Misalnya kalau dobi atau dobyun di sini, ya. Kalau Abu Dhabi beda lagi mas. Ya walaupun di situ Abu Dhabi bapaknya dobi, dobi itu seperti kijang tapi punya tanduk mas. Ya rusa. Ya kalau misalnya ini antelop mas. Atau antelop. Jadi rusa yang larinya lebih kencang. Tapi kayak model-model rusa itu badannya kecil mas. Badannya kecil. Larinya lebih kencang sebenarnya. Dari apa mas? Dari singo. Harimau, macan, dan yang lainnya. Tapi kenapa bisa di sikat banyak nengok begitu ya sebenarnya bukan masalah nengok mas was-was. Ya. Karena dia tahu kalau dirinya itu menjadi santapan. Dimanapun berada, dia tidak akan merasa tenang. Bukan masalah nengok, Mas. Makanya, kalau ada yang mengatakan bahasanya, rusa itu, meskipun larinya kencang, kemudian disikat sama singa atau macan atau ya seperti itu bukan masalah dia itu sering nengok, tapi dia itu was-was, dia sudah menyadari kalau dia itu sebagai buruan mangsa. Sehingga antum bisa lihat, makan rungkut saja dia harus gerombolan, nggak mungkin dia makan sendirian, ada perasaan insecure di situ, tidak aman. Sehingga kalau misalnya dikatakan banyak nengok, itu bukan bagian banyak nengoknya yang salah, tapi karena dia memang sudah merasa bahwa dia adalah bagian dari apa yang harus dimangsa. Gak ada sebutannya bahasanya dia itu gampang nengok. Ya, kayak kalau misalnya kaitannya rusa atau kijang atau antelop atau hewan-hewan yang larinya kencang tapi ternyata bisa terkam sama harimau, singa, macan atau macan tutul dan yang lainnya, itu bukan karena dia sering nengok, tapi karena memang dia sudah merasa bahwasanya dirinya adalah bagian dari rantai yang paling bawah yang akan disikat dengan rantai yang paling atas, yaitu ya hewan pemangsanya. Itu hukum alam, Mas. Kayak model-model seperti itu antum biasa lihat dokumentasi hewan-hewan itu, antum akan lihat ya Nat Geo dan seterusnya itu, insyaallah nggak ada iklannya tuh, Mas. Itu hanya model dokumentasi saja. Kalau buat anak-anak, kalau kita harus nontonin sesuatu itu lebih banyak mendidiknya daripada kita nontonin sesuatu yang tidak mendidik. Ya, Nat Geo. Ya. Nah. Kita lanjutkan. Hada dabyun wa ra'aitu dabyan marratu bi dabyin. Ini adalah dabyun. Ini antelop. Aku melihat antelop. Aku melewati antelop. Nah, sekarang. Wa kharaja bi qawlina. Dan keluar dari perkataan kita. Al-wawu lazimah. Wawu lazimah. Al-wawu fil asma'il khamsah fi halatir raf'i. Ya. Asma'il khamsah. Kita sudah pahami asma'il khamsah. Amazak. Asma'il khamsah. Apa? Iya, terus. Ayo. Ayo terus. Satu lagi apa? Bahkan ada asma'u sittah. Du. Itu mana itu sudah. Terus apa? Tambahan terakhir apa? Hanu kak. Nah, sarumu. Ya. Nah, fi halatir raf'i. Ini wawu lazimah keluar dari definisi ini adalah berlakunya ketika apa? Wawu di asma'ul khamsah. Aku, abu, amu, du, dan apa? Fu. Ini dalam keadaan rafa. Wa fi jam'il mudzakkar salim fi halatir rafa. Begitu juga hanya berlaku ketika mudzakkar salim ketika kondisinya rafa. Li'anna al-wawa fi hadhil asma'i ghairu lazimatin. Karena wawu dalam kondisi ini tidak lazimatin. Tidak mesti ada. Bisa berganti gitu. Lazimah itu harusnya tetap ada. Kayak misalnya apa? Ya, ini al-udu. Kemarin kita bahas al-udu. Al-ulu di sini adalah wawunya apa? Wawu lazimah. Harus ada di situ. Ya. Tapi kalau dalam keadaan rofa dan asma'ul khamsah dan mudzakkar salim, maka ini bukan ghairu lazimatin. Ya, paham sampai sini? Wa kharaja biqaulina madhmumun ma qablaha. Didhammahkan apa yang sebelumnya. Ma law kana ma qablaha sakinan mithlu dalwun. Ya, mithlu dalwin. Kalau antum maka mengatakan mislu di sini, maka ini dalwin. Fahadihi ghairu mu'talatin. Wa in kana akhiruha wawan, li'annahu lam yudhamma ma qablaha. Keluar dari definisi kita, perkataan kita, yaitu apa? Madmumun ma qablaha. Didomahkan apa yang sebelumnya. Ma law kana ma qablaha sakinan. Kalau sebelumnya itu sukun, ya misalnya dalwin, atau di sini misru dalwin. Fahadi ghairu mu'talatin. Ini bukan mu'tal. Kenapa? Sebelum, ya harusnya kan kalau wawu misalnya apa? Tadi ini ulu. Ini kan sebelum wawu didomahkan kan? Ya enggak? Ya ulu. Nah ini mu'tal ini. Ma'mumun ma'qoblaha. Didomahkan sebelumnya. Ulu. Sebelum wawu domah kan? Maka dia mu'tal. Tapi kalau misalnya dalwun. Atau di sini dalwin. Maka ini bukan mu'tal. Kenapa mas? Sebelumnya bukan domah. Ya. Wa inkan akhiruha wawan. Walaupun akhirnya itu huruf wawu. Paham? Huruf wawu kan huruf mu'tal. Tapi karena sebelum wawu itu tidak domah, maka dia bukan mu'tal. Ya. Lianna lam yudhamma ma qablaha. Karena tidak didomahkan sebelumnya. Wawunya. Ilat, Pak. Iya. Mu'tal itu huruf ilat. Mu'tal itu yang dicacatkan. Ilat itu cacat. Sebab. Paham? Ya. Hadyun. Ya. Ya, hadyun. Ini loh, hadyun, Pak. Bukan hadyun. Ya. Bukan mu'tal dia. Karena hadyun. Ya, kalau hadi, ya hadiyuno lah itu mu'tal, Pak. Ya. Nah, jadi dikatakan mu'tal sebelum ya itu kasroh, ya. Kemudian untuk wawu sebelumnya dhammah. Kemudian untuk fathah sebelumnya alif. Fal muallif rahimahullah yaqulu sammi hadha an-naw'a min al-asma'i sammihi mu'tal. Jadi muallif rahimahullah mengatakan namakanlah macam ini dari kata benda yaitu dengan mu'talan. Ya, cacat. Tsumma matsala biqoulihi, kemudian memberikan permisalan seperti apa? Mustafa. Lil mu'tal bil alif. Mu'talnya bil alif. Alifnya di mana? Di sini. Lihat. Alifnya di sini. Alif maksurah atau layyinah. Bengkok, Mas. Itemnya jangan dibengkokin. Ya. Wal murtaqi. Wal murtaqi lil mu'tal bil ya. Antum lihat kalau ya murtaqi, ya. Kalau alif di sini Mustafa murtaqi, ini ya kasrah sebelumnya kasroh untuk ya. Ya. Fasara mu'talu min al-asma'i ma akhiruhu harfu illatin. Maka menjadi huruf illat isim mu'tal dari isimnya ini adalah ma akhiruhu harfu illatin. Apa yang akhirnya adalah huruf illat. Yakni ma akhiru alifun lazimatun. Huruf akhirnya itu la alif lazimah. Atau ya lazimah. Maksurun maqoblaha. Au wawun lazimatun matmumun maqoblaha. Ini di sini. Nah. Jadi kalau bisa dibilang antum bilang gini fathah. Kemudian apa? Ini kasrah. Kemudian dhamma waw. Seperti ini. Paham? Ambok mriki, Mas. Dengar-dengar. Nah. Wa dzakara al-mu'allif hadha tamhidan lima sayati ba'du fi qawlihi fal awwalu al-i'rabu fihi quddira jami'uhu ya khusus untuk hari Rabu kita enggak panjang, paling enggak kita sekitar 36 sampai 40 menit. Nah, karena nanti habis ini kita lanjut lagi dengan sesi perawatan tubuh. Nah. Fa insyaallah naktafi bi hadhihi al-qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.